Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wadhakara aydan rahimahullahu ta'ala anna syafa'ata sittatu anwa'in. Disebutkan oleh beliau juga rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa syafa'at ada 6 macam. Al-awwal asy-syafa'atul kubra. Yang pertama adalah syafa'at yang paling besar. Allati yata'akhkhar 'anha ulul azmi 'alaihim as-salatu was-salam. Yang yata'akhkhar 'anha, yang mundur daripadanya, yang tidak sanggup bahkan ulul azmi sekalipun 'alaihim as-salatu was-salam. Ulul azmi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak sanggup. Penduduk di mahsyar berdatangan kepada nabi-nabi tersebut meminta syafaat mereka. Semuanya tidak sanggup. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablah walan yaghdab mithlahu ba'dah. Kata mereka, Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan murka setelahnya seperti itu. Berarti puncak kemarahan Allah Ta'ala. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah pada yang lain, pergilah pada yang lain. Tidak sanggup para anbiya untuk memberikan syafaat ini, yaitu menyegerakan mereka untuk diselesaikan urusan mereka di mahsyar. Sampai berakhir pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW berkata, ana laha, akulah yang berhak. Wadhalika hina yargabul khalaiq ilal anbiya, yaitu ketika makhluk-makhluk menginginkan kepada para nabi, liyashfa'u lahum, agar memberikan syafaat pembelaan pada mereka, kepada Rabb mereka, hatta yurihahum min maqamihim, agar mengistirahatkan mereka dari tempat berdirinya mereka. Fil mawqif, mawqif adalah mahsyar, fil mahsyar, yang matahari didekatkan ketika itu. Mereka berkeringat, bahkan sampai banjir keringat. Ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, bahkan ada yang sampai di dadanya. Ada yang yaljimuhul arak, yaljimuhul arak, seperti pakai tali kekekang dengan keringat. Tali kekang biasanya di mana? Di mulut. Maka dia begini di mulutnya. Kalau dia tunduk, tenggelam. Itu namanya yaljimuhul arak. Maka mereka semua berpikir, ini harus ada nabi yang memintakan pada Allah agar mereka ini segera diselesaikan urusan-urusan mereka masing-masing, saking sengsaranya. Nah, semua para nabi menolak, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Kata Adam, aku pernah dilarang makan buah khuldi, tapi aku memakannya. Aku takut kepada Allah. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Inna Allah kad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mislahu qablah walam yaghdab mislahu ba'dah. Datang kepada nabi lain juga sama kalimatnya. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Qala, dikatakan, hatta tantahi ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadhihi syafa'ah yaqtassu biha la yashrikuhu fiha ahad. Syafa'at ini hanya khusus Rasulullah SAW yang memberikan syafa'atnya. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan syafa'at seperti Rasulullah SAW. Jadi syafa'at hanya Rasulullah SAW saja yang bisa memberikan syafaat ini. Baik, yang kedua, la yusyrikuhu aw la yasyrakuhum fiha ahad, maknanya tidak ada orang lain, enggak ada nabi lain yang bersama Nabi Muhammad SAW dalam memberikan syafaat al-kubra ini. Yang kedua, syafa'atuhu li ahli jannah. Yang kedua, syafa'at beliau alaihi salatu wassalam untuk penduduk surga agar segera memasuki surga. Yani mereka semuanya ahli surga, tetapi masih belum diizinkan masuk karena sekian banyak urusan. Wa dzakaraha Abu Hurairah fi haditsihi at-tawil al-muttafaq alaih. Kisah ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar segera memasukkan penduduk surga tadi ke dalam surga. Maka Allah izinkan dan diperintahkan Rasulullah SAW untuk membuka pintunya dan meminta kepada malaikat penjaganya untuk membukanya. Maka Rasulullah SAW yang masuk pertama dan kemudian disegerakan ahlul jannah bidukhulil jannah. Yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal usati min ummatih. Yang ketiga, syafa'at beliau untuk satu kaum ahli maksiat dari umatnya. Ini muslimin punya tauhid, punya iman, tapi pendosa. Qad istawjabun nar bidunubihim, yang harusnya mereka dibakar di api neraka karena dosa-dosanya. Fayashfa'u lahum, akhirnya Nabi memberikan syafaat pada mereka an la yadkhuluha. Rasulullah SAW membela mereka, ya Allah kasihanilah mereka, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah berikan pada mereka keselamatan dan sebagainya, sehingga yang harusnya diazab tidak diazab. Ini ada juga nabi-nabi lain yang memberikan syafaat yang jenis ini. Ar-rabi', yang keempat, syafa'atuhu fil 'usah min ahli tauhid alladziina yadkhuluna an-naar bidunubihim. Kalau tadi seharusnya masuk neraka, Rasulullah SAW beri syafaat agar tidak masuk neraka. Tetapi yang keempat ini sudah masuk neraka. Yang keempat ini sudah masuk neraka. Yani syafaat Nabi kepada ahli maksiat yang sudah masuk dalam neraka tapi masih punya tauhid. Baik. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah ummati, ummati. Ya Allah umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang di neraka yang masih memiliki tauhid, Allah selamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ummati, ummati. Mereka-mereka yang tidak terbakar wajahnya, tidak terbakar tangannya, tidak terbakar anggota wudunya, yang selalu memanggil-manggil Allah, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, wahai penyayang, wahai pemberi, wahai yang maha memberi, wahai yang maha pengasih, terus meratap di neraka. Sampai Nabi menyatakan, ya Allah ummati, ummati, umatku, umatku. Maka kata Allah, selamatkan mereka. Diangkat dari api neraka, dimasukkan ke telaga haud, kemudian bersih kembali, yang gosong-gosongnya bersih kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang keempat inilah, perhatikan baik-baik, yang keempat inilah yang banyak ditentang oleh ahlul bid'ah, yang banyak ditolak, diingkari oleh mu'tazilah, yang banyak diingkari oleh mereka-mereka para aqlaniyun, para ahlul kalam, ahlil mantik, orang-orang yang lebih mendewakan akalnya sendiri daripada dalil-dalil. Dalilnya sudah jelas dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi kata mereka, Mu'tazilah dan sejenisnya yang mendewakan akalnya sendiri, kita lihat katanya, bukankah, ini dalil mereka selalu seperti itu, bukankah orang yang sudah masuk surga tidak bisa keluar lagi ke neraka? Demikian pula orang yang sudah masuk neraka enggak mungkin bisa keluar lagi ke surga, katanya. Kias, apakah kias yang seperti ini bisa diterima? Tidak. Itu namanya kias akli. Kias akli. Kias akli ini ditolak karena surga bukan neraka, neraka bukan surga, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kalau orang sudah masuk surga, nggak mungkin bisa keluar lagi. Demikian pula, kalau sudah masuk neraka, nggak bisa dong keluar lagi. Harus sama dong, kata mereka dengan akalnya yang bodoh. Dijawab oleh para ulama, jannah dengan nar sangat jauh berbeda, tidak akan sama. Kalau seseorang sudah masuk surga, dikeluarkan ke dalam api neraka, apa namanya itu? Naam, qabuliman. Allah mengatakan, wama ana bidhallamin lil 'abid, aku enggak akan mendzalimi hamba-Ku. Tetapi kalau dari neraka diselamatkan menuju surga, apa namanya? Rahmat, maghfirah, ampunan, pemaaf. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala, afun, pemaaf, ghafurun, pengampun, rahimun, penyayang. Iya kan? Maka jelas akan berbeda hukumnya. Mana yang pantas bagi Allah, mana yang tidak. Taib. Padahal hadis-hadisnya mutawatir. Wal ahadisu biha mutawatirah anin nabi. Hadisnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahlus sunnati qatibatan wa badda'u man ankaraha wa sahu bihi min kulli janib wa nadau 'alaihi bid-dhalal. Kata penulis, hadis-hadis tentang ini, tentang adanya orang yang sudah masuk neraka kemudian diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, hadis-hadisnya mutawatirah. Mutawatirah maknanya diriwayatkan dari banyak, dari banyak, dari banyak, dari banyak sahabat dari Nabi SAW. Artinya sekian para sahabat Nabi banyak meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in, meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'it tabi'in, meriwayatkan ke sekian banyak rawi-rawi di bawahnya. Maka riwayat seperti ini, an jam'in, an jam'in, an jam'in, yastahil tawatu'uhu alal kadhibi, tidak mungkin mereka sepakat untuk dusta. Apa mungkin mereka sepakat untuk dusta? Sekian banyak orang, ada sahabat yang di Syam, ada sahabat yang di Yaman, ada sahabat yang di Irak, ada sahabat yang di Najd, ada sahabat yang di Mekah, di Madinah, semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Apa mungkin mereka berencana sepakat untuk berdosa? Tidak mungkin. Demikian pula para tabi'in yang tersebar dari sekian banyak penjuru dunia, semua meriwayatkan hadis yang sama juga. Maka itu yang dikatakan dengan hadis mutawatir, tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Waqad ajma' 'alaiha as-sahabah, sehingga disepakati secara ijma' oleh para sahabat. Dan disepakati pula oleh seluruh ahli sunnah qatibatan. Makna qatibatan seluruhnya. Ahli sunnah seluruhnya. Wabadda'u man ankaraha. Bahkan para imam-imam ahli sunnah secara ijma' menganggap bid'ah siapa yang mengingkarinya. Wasahu bihi min kulli janib. Bahkan mereka menyeru dari seluruh penjuru. Wanadau, dan menyeru dengan kalimat sesat bagi siapa yang mengingkari syafaat yang keempat ini. Yang kelima, syafaatu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Yang kelima, syafaat untuk satu kaum dari penduduk surga untuk dinaikkan derajatnya ke derajat surga yang lebih tinggi. Kan derajat surga bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya Jannatul Firdaus, yang Allah dengan tangannya sendiri menanam pohon-pohonnya di surga Firdaus. Dan letaknya juga di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka barakallahu fikum, man yurid an yas'al al-jannah falyas alil firdaus, kata Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan surga dan berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah yang paling tingginya. Kemudian ada yang masuk surga di tingkat awal misalnya, tingkat paling bawah. Perhatikan baik-baik dan jangan ada yang tertawa. Tidak boleh mengatakan walaupun surga itu paling bawah, paling rendahnya, jangan mengatakan kelas kambing. Karena ada seorang da'i ngaku ahlu sunnah hizbi mengatakan mendapatkan surga di kelas bawah, kelas kambing. Astagfirullah, itu kurang ajar namanya. Maka saya katakan jangan tertawa. Kalau tertawa berarti kamu ikut mengejek. Ini kurang ajar. Serendah-rendahnya surga tetap mulia, indah, nikmat, dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Gak bisa dibandingkan dengan senikmat-nikmatnya dunia seluruhnya. Gak ada. Berarti ini orang na'udzubillah tidak punya penghormatan kepada surga atau kebablasan karena hatinya kurang memuliakan sehingga ngomong sembarangan. Baik, yang paling bawahnya dari tiga surga adalah orang yang akhir masuk surga, yang bertanya, meminta, menangis, meratap kepada Allah di neraka. Maka dialah orang yang terakhir masuk surga. Allah katakan, silakan ya, masuk surga. Mengapa? Karena orang ini memang memiliki tauhid, tetapi terlalu amalannya terlalu jelek sehingga terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga ini hanya berkata, ya Allah selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. Aku tidak peduli apakah aku masuk surga atau tidak, diselamatkan dari neraka. Tapi melihat neraka, ya Allah aku minta satu lagi, aku gak akan minta yang lain, palingkan aku dari neraka, aku tidak mau lihat lagi neraka. Dipalingkan oleh Allah ke dalam, ke arah lain. Ya kalau selain neraka, ya surga. Melihat indahnya surga, ya Allah aku ingin bernaung di pohon itu saja. Sampai Allah katakan, masuklah dan bayangkan semua apa yang kau inginkan. Setelah membayangkan, kata Allah, aku beri apa yang kau inginkan, yang kau bayangkan tadi semuanya dengan 10 kali lipatnya. Semua kenikmatan yang diinginkan dilipatkan 10 kali lipat. Orang itu berkata, ya Allah apakah engkau memperolok-olokkan aku? Allah saat itu tertawa melihat hambanya ini. Dan Rasulullah SAW tertawa. Dan kemudian Ibnu Abbas ketika meriwayatkan juga tertawa. Dan kemudian pengikutnya bertanya, ya anak paman Rasulullah, kau berbicara hadis tertawa? Iya, aku tertawa karena Rasulullah SAW waktu itu meriwayatkannya juga tertawa. Dan aku tanya seperti kalian, ya Rasulullah kenapa engkau tertawa? Dikatakan bahwa Allah ketika itu tertawa. Tentunya laisa kamitslihi syai'. Ala kulli hal, jangan meremehkan jannah walaupun dikatakan yang paling bawah. Wa hadhihi mimma lam yunaza fiha ahad. Maka kalau dari surga ditingkatkan dengan syafaat ke surga yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, lebih tinggi, ini tidak ada yang menyelisihinya. Beda dengan yang keempat tadi, Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah, Qadariyah, segala macam, mereka semua mengingkari. Tetapi yang kelima ini semua sepakat, tidak ada yang mengingkarinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa? Karena tetap di dalam surga. Dan riwayatnya juga banyak, seperti anaknya di tingkat atas, orang tuanya di tingkat paling bawah. Anaknya berkata, ya Rabb, aku gak akan bahagia kalau tidak ada bapak dan ibuku di sini. Maka diizinkan oleh Allah orang tuanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Berarti syafaat yang kelima ini tidak hanya Rasulullah SAW, tapi nabi-nabi yang lain juga, dan juga para syuhada, para salihin dan sebagainya bisa memberikan syafaat jenis yang kelima ini. Wa kulluha muqtassun bi ahli al-ikhlas. Dari 1 sampai 5 adalah syafaat untuk seluruh orang-orang yang memiliki tauhid. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a. yaitu orang-orang yang tidak mengambil selain Allah sebagai sesembahan, sebagai waliyan wala syafi'an, yang tidak meminta perlindungan, tidak meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa andir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Peringatkanlah dengannya orang-orang yang takut untuk dikumpulkan nanti ila rabbihim, untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, dan mereka tidak memiliki selain Allah waliyun wala syafi'. Tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pembela. Maka siapa yang menjadikan pelindung dan pembela selain Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat-syafaat ini. 1-5. Ada syafaat yang ke-6. Syafa'atuhu fi ba'dil kuffar. Syafaat yang satu-satunya untuk orang yang satu-satunya, dan orang yang memberinya satu-satunya. Saya ulangi, syafaat yang satu-satunya dari orang yang dikhususkan satu-satunya untuk orang yang khusus satu-satunya, yaitu hanya Rasulullah SAW yang diizinkan untuk berikan syafaat pada orang kafir, dan orang kafirnya hanya Abu Thalib saja. Karena Abu Thalib kafir tetapi membela Nabi, melindungi Nabi, melihara Nabi dan seterusnya. Maka syafaat yang ke-6, syafa'atuhu fi ba'dil kuffar, syafaat beliau kepada beberapa orang kafir dari ahli neraka, tetapi tidak diselamatkan. Hatta yukhaffaf adabuhu, hanya meminta diringankan azabnya, tapi tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib wahdah, dan ini khusus bagi Abu Thalib khusus, oleh Rasulullah SAW khusus. Ini syafaat yang ke-6, syafaat yang unik, yakni satu-satunya syafaat untuk orang kafir, yaitu Rasulullah SAW untuk Abu Thalib. Rasulullah SAW melihat Abu Thalib di neraka, dan Abu Thalib merengek meminta tolong, meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kasihan melihatnya dan berikan syafaat kepada Allah agar diringankan. Sudah diringankan. Seringan-ringannya neraka tetap mengerikan. Dikasih terompah di kakinya, mendidih ubun-ubunnya. Rasulullah SAW masih kasihan, meminta lagi pada Allah Taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan, tetapi menghilangkan rasa kasihan yang ada pada diri Rasulullah SAW dengan merubah bentuk rupanya Abu Thalib, sehingga ketika merengek lagi di kakinya, Rasulullah SAW melihatnya jijik, dan kemudian ditendang oleh kakinya untuk masuk ke dalam neraka. Saat itu sudah selesai, tidak ada lagi syafaat Rasulullah SAW pada orang kafir. Demikian barakallahu fikum, selesai satu bab ini. Nafsi biadal qadar, barakallahu fikum.